terlambat dia sudah lewat menuju ke sana. Tak apa, aku masih sempat melihat betisnya. Bentuknya, aduhai indahnya dipandang mata. Pertanda gadis yang lembut dan jujur hatinya. Sayangnya, ku tak sempat menatap wajahnya. Sayangnya, ku tak sempat menatap wajahnya. Pengagum betis indah belum pasti sepertiku. Gadis yang berlalu tak lepas dari lirikanku. Ku heran dan tiada mengerti apa sebabnya. Apakah semua pria akan melakukannya? Tak habis diriku berpikir, oh mengapa. Tak habis diriku berpikir, oh mengapa. Oh, dia kembali lagi. Oh, dia akan lewat lagi. Oh, pesonanya. Oh, pesonanya. Pengagum betis indah belum pasti sepertiku. Gadis yang berlalu tak lepas dari lirikanku. Ku heran dan tiada mengerti apa sebabnya. Apakah semua pria akan melakukannya? Tak habis diriku berpikir, oh mengapa. Tak habis diriku berpikir, oh mengapa. Oh, dia kembali lagi. Oh, dia akan lewat lagi. Pesonanya. Oh, pesonanya. Betis indah. Betis.